pagi ini memadati ruang kosong yang kumau. Dia panasi air dalam bejana, menyiapkan secangkir teh yang hangat, meneduhi bumi dengan adukan kayunya, menemani para pengembara. Buatkan, buatkan teh ramuan tanganmu, buatkan, buatkan teh dalam cangkir tanahmu. Dia cucikan sisa-sisa para peminum, dicairkan semua jiwa yang beku. Dia mengatur skala yang belum teratur, dijaganya bersinar.